sayangnya aku cinta ayah bundaku. Ku selalu ingin dekat mereka, ku tak ingin jauh dari dirinya. Cinta kasih dan sayangnya sangat besar bagi. Ku berjalan.